Suami jadi imam salat di rumah, ketika membaca surat setelah Fatihah, dia lupa sebagian ayatnya. Apakah boleh istri memberitahu langsung dengan bersuara ketika salat? Tidak mengapa insyaallah taala, sepanjang tidak ada laki-laki lain di situ, ya. Sebab dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Al-Fath bahwa wanita itu di masjid, ya, disyariatkan dengan menepuk tangannya, bukan dengan suara, karena khawatir dengan fitnah, ya, yakni dengan godaan suara wanita tersebut, ya. Sehingga dalam riwayat yang sahih, ketika Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala mengimami pada salat gerhana, ya, kepada para wanita, dan beliau tersalah, maka diingatkan dengan tasbih oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak mengapa insyaallah taala.